Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah ala harbil mu'attilah wal jahmiyah. Qila lahum la khilafa baynana wa baynakum wa bayna sa'iril ummati annahu laysa fil ardi duna as-sama'i bidatihi. Fawajaba hamlu hadhil ayati ala al-ma'na as-sahih al-mujma' alayhi. وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض وكذا قال أهل العلم بالتفسير وظاهر هذا التنزيل يشهد أنه على العرش فالاختلاف في ذلك ساقط وأسعد الناس به من ساعده الظاهر وأما قوله في الآية الأخرى وفي الأرض إله فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد بأنه معبود من أهل الأرض فتدبر هذا فإنه قاطع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى mengarang kitab kita Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang syubhat yang ada di benak sebagian orang-orang ahlu kalam. Mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tak layak dikatakan di atas arasy, di atas makhluknya. Kata mereka, karena Allah Jalla wa'ala berfirman, وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ, dan dialah yang di langit sebagai Tuhan dan di bumi sebagai Tuhan. Mereka menganggap ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi dan di langit, di mana-mana, bukan di atas aras. Ya. Kemudian dalam ayat lain juga, tadi yang kita bacakan dalam surat Zukhruf ayat 84, dalam ayat lain Allah berfirman, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun, dan dialah Tuhan Allah yang di langit dan di bumi yang mengetahui apa rahasia kalian dan apa yang kalian tampakkan, dan dia mengetahui apa yang kalian lakukan. Kata mereka, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ya, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Dialah Allah yang di langit dan dialah pula Allah yang di bumi, yang dia mengetahui sirrakum wa jahrakum, apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan, wa ya'lamu ma taksibun, dan dia mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan juga ya, ayat tadi terdapat dalam surah Al-An'am ayat ketiga. Kata mereka, Allah bersama kita di mana-mana. Mereka juga menandaskan dengan ayat dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-7, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, tidaklah ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Ya, wa huwa ma'akum aina kuntum, dan dia bersama kalian di manapun kalian berada. Kata mereka, ini ayat menunjukkan Allah bukan di atas arasy, tapi Allah di mana-mana, di langit dan di bumi, di mana-mana. Ini kata mereka. Dan dalam menyipati Allah SWT di mana, terdapat dua kelompok yang menyimpang, ya dan billah. Kelompok pertama yang mengatakan Allah di mana-mana. Apa dalil mereka? Ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Di mana-mana Allah. Di bumi? Ya. Di langit? Ya. dalam berhala-berhala orang-orang Quraisy yang diperangi Nabi, ya, ya, dalam masjid, ya, dalam kuil, ya, dalam vihara, ya, dalam biru orang alim, ya, dalam diri pendeta, ya, dalam diri biksu, ya, karena dia di mana-mana ada, itu konsekuensinya. Yang paling ekstrim dari kelompok ini yang mengatakan alam raya ini, alam semesta ini hakikatnya adalah wujud Tuhan. Semuanya ini semu, ya, diwakili oleh Ibnu Arabi, pencetus pemahaman ini. Di mana-mana Tuhan. Dalam diri kita, ya, Tuhan ada. Ya. Sehingga sebagian mereka kebingungan, kalau aku sholat, sholat untuk siapa? Ya. Sehingga dia mengatakan in qultu 'abdun fadzaka rabbun. Kalau aku sebut aku hamba, aku juga Tuhan. In qultu rabbun fa anna yukallab. Kalau aku sebut aku Tuhan, kenapa harus dibebani dengan syariat? Ya, ini pendapat yang paling ekstrim. Di bawahnya lebih ringan. Yang pertama ini namanya pendapat wahdatul wujud, seluruh alam raya Tuhan, di mana-mana Tuhan. Ya, ini yang paling ekstrim. Gulu. Perkataannya perkataan kufur lebih dahsyat daripada kekufuran kaum Nasara. Pendapat yang lebih ringan di bawahnya ahlul hulul. Tadi ahlu wahdatul wujud, yang sekarang kedua namanya ahlul hulul, di bawahnya lebih ringan. Apa kata mereka? Tuhan Allah bisa menyatu dengan makhluknya, dengan hamba-hamba tertentu. Jika hamba melatih dirinya beribadat, ya, dengan keras, bisa dia dan Tuhan menyatu, tak ada lagi pemisah. Dalam dirinya masuk ruh ketuhanan. Ya, kata mereka ittahada Allahu bin nasut, telah bercampur zat ilahi dengan manusia. Ini namanya paham al-hulul. Al-hulul maknanya Tuhan menempati tempat makhluk. Ini etiket sebagian kaum Nasara yang mengatakan dalam diri Isa menitis ruh Tuhan. Ini lebih ringan sedikit di atas. Tapi semuanya kekufuran. Allahu Akbar. Semua ini efek daripada mengatakan Allah ada di mana-mana. Dalam kantong saya ini, konsekuensinya ya. Dalam nih cangkir nih, konsekuensinya ya. Nah, pek bunyi dia. Minum dulu kita. Bahaya. Ada syair-syair yang tak layak kita ucapkan. Intinya semua Tuhan. Ya dan billah. Anjing-anjing hitam Tuhan. Ya Rabbi, para bitsu-bitsu dalam biara biara mereka Tuhan. Semua Tuhan. A'udzu billahi minal kufri wadh-dhalalah. Pendapat kedua, tadi pendapat pertama, ya, yang mengatakan Tuhan di mana-mana. Apa dalilnya? Ayat yang tadi saya bacakan. Ya, wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Dimanapun kalian berada, dia bersama kalian. Ya, di WC? A'udzu billahi min dzalik. Ya. Itu konsekuensi mengatakan di mana-mana dia ada. Di tempat-tempat pembuangan sampah, TPU, tempat pembuangan apa, TPS ya? Hah? TPS. A'udzubillahi min dzalik. Ini perkataan kufur. Pendapat kedua, Tuhan tidak bertempat. Tuhan di atas? Tidak. Tuhan tidak di atas, tidak di bawah. Tuhan bukan di atas alam, bukan di dalam alam. Tuhan tidak berpisah dengan alam, tidak menyatu dengan alam. Tuhan, inilah dia pendapat yang kedua ini. Tuhan tak bertempat. Maksudku apa tak bertempat? Tak boleh dikatakan dia di atas. Jadi bagaimana? Tidak di atas, tidak di bawah. Tuhan tidak di atas alam, tidak di bawah alam. tidak menyatu dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Ya. Banyaklah mereka sifat, semuanya tidak. Ya. Ini namanya ahlu ta'til. Dan pendapat kedua ini juga banyak mayoritas pendapat ulama-ulama ahlul kalam. Ulamanya seperti ini pendapatnya. Tapi orang yang tak belajar ilmu kalam, si kecil, anak-anak kecil tak pernah belajar perkataan Fakhrur Razi, tak pernah mempelajari perkataan Ghazali, tak pernah mempelajari perkataan macam-macam. Al-Juwayni, tanya saja, "Hei, Tuhanmu di mana?" Atas. Selesai. Anak kecil. Subhanallah. Ya. Al-Fakhrur Razi rahimahullah di akhir hayatnya menyesal dengan ilmu kalam yang dia dalamnya terjebak. Dia buat bait-bait syair, ya, menunjukkan penyesalannya. Wa nihayatu iqdamil wa nihayatu iqdamil uquli iqalu, ujung daripada pencarian rasio ini, maka dia terikat sampai akhirnya dia katakan, ya, wa arwahuna fi wahshatin min jusumina, arwah kami, ruh-ruh kami begitu, ya, merasa sangar dengan tubuh-tubuh kami. Ya, berapa banyak kami kumpulkan masa-masa kami hanya sibuk mengumpulkan kata orang-kata orang. Terakhir kami mengimani Allah Maha Tinggi, Dialah di atas seluruh makhluknya. Ini menunjukkan Fakhruddin Ar-Razi di akhir perkataannya kembali kepada akidah. Apa dia bilang? Alangkah indahnya kalau aku mati di atas akidah orang-orang al-ajais, orang-orang tua negeri ini. Karena orang-orang tua tak payah-payah. Di mana Tuhan kita? Atas. Fitrah manusia. Ya, semakin belajar ilmu kalam semakin pusing dia. Subhanallah. Karena itulah sebagian ulama berkata, ilmu kalam ini la yantafi'u bihil al-dhaki, orang cerdas tak mengambil manfaat daripadanya. Wala yafhamuhu al-balid, orang bodoh tak paham. Ilmu kalam. Subhanallah. Ya, apa subat mereka ayat-ayat ini? Sekarang mari kita baca. Qila lahum, berkata Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah, dikatakan kepada mereka yang mengatakan Allah SWT di mana-mana, di langit dan di bumi, la khilafa bainana wa bainakum, tidak ada perbedaan antara kami dan kalian, wa baina sa'iril ummah, dan di antara seluruh umat, annahu laisa fil ardi duna as-sama'i bidzatihi, bahwasanya tidakkan ada Allah Subhanahu wa taala itu di bumi yang ada di bawah langit, tak ada. Ya. Fa wajaba hamlu hadhil ayat 'ala al-ma'na as-sahih al-mujma' 'alaihi. Sepakat kita tak akan mungkin Tuhan itu diliputi oleh langit. Tuhan Maha Besar di bumi yang begitu kecil, mustahil. Wajib kita pahamkan makna ini dengan makna yang sahih. Wadhalika annahu fis sama'i lahu ma'bud. Makna ayat tadi, ya, wa huwa Allah fis samawati fil ard, dialah Tuhan yang di langit di bumi. Maksudnya annahu fis sama'i ilahun ma'bud, dialah Tuhan yang di langit yang disembah oleh penduduk langit. Ya. Siapa yang disembah oleh penduduk langit? Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang disembah oleh penduduk di langit sana, ma'budun min ahli sama', disembah oleh penduduk langit. Wa fil ardi ilahun ma'budun min ahli ard, di bumi dia pula Tuhan yang disembah oleh seluruh makhluk di bumi ini. Bukan maknanya dia Tuhan di langit dan di bumi dengan zatnya, tapi dialah Tuhan yang disembah oleh seluruh makhluknya, baik makhluk yang di langit menyembah Allah, makhluk di bumi pun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang beriman. Ya, wa huwa Allahu fis samawati, artinya dialah Tuhan yang di langit yang disembah penduduk langit. Wa fil ard, dan dialah Tuhan di bumi yang disembah penduduk bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum, dan dia mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian sembunyikan. Ya. Jadi ini maknanya. Wa kadza qala ahlul ilmi bit tafsir, itulah perkataan para ulama-ulama tafsir. Wa zahiru hadha at-tanzil yashhadu annahu 'al 'arsy. Bahkan secara zahir ayat-ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Subhanallah. Di atas arasy-Nya. Fal ikhtilafu fi dzalika saqitun, maka segala macam perselisihan dalam hal ini adalah perselisihan yang gugur. Was'adun nasi bihi man sa'adahu dzahir. Orang yang paling beruntung dalam memahami ini adalah orang yang menerima zahir ayat. Wa amma qawluhu fil ayatil ukhra, adapun perkataan Allah dalam ayat lain, wa fil ardi ilahun, dan dialah Tuhan yang di bumi, maksudnya fal ijma', kesepakatan kaum muslimin, wal ittifaq, qad bayyana annal murada bi annahu ma'budun min ahli al-ard, maksudnya dialah di bumi yang disembah oleh penduduk bumi, bukan zatnya di bumi. Karena banyak ayat yang menyatakan dia di atas, berpuluh ayat, berpuluh, dan 7 tempat menunjukkan dia di atas arasy, berpuluh ayat menunjukkan dia di atas. Peristiwa Isra Mi'raj, Nabi di atas itu jumpa siapa, bicara sama siapa? Allah Jalla wa'ala. Karena itulah ketika dia turun ke bumi, ketika Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ketika kau naik ke atas bertemu Tuhanmu, hal ra'aita rabbak, kau lihat Tuhanmu? Nurun inna arah, diliputi cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Quran turun dari mana? Dari Allah. Tanzilul min rabbil alamin, dialah kitab yang turun dari Allah, pencipta alam semesta. Kitabun fussilat ayatuhu, yang dijelaskan dengan rinci ayat-ayatnya. Turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wahyunya. Allahu Akbar. Menunjukkan dia di atas. Ya. Naiknya kepada Allah semua urusan perkara. Perkataan kita naik kepada Allah, amalan kita naik kepada Allah di bawah malaikat. Siapa yang mengatakan? Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik segala macam perkataan yang baik-baik. Wal 'amalu shalihu yarfa'u, dan seluruh amal salih dia angkat ke atas kepadanya. Subhanallah. Isa bin Maryam, ketika diklaim orang-orang Yahudi dia disalib, Allah mengatakan ma wa ma qataluhu wa ma salabuhu, mereka tak pernah membunuhnya, mereka tak pernah menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tapi dibuat mirip bagi mereka. Barrafa'ahu Allah ilaih, tapi Allah angkat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalam surah Al-Ma'arij, Allah menerangkan para malaikat-malaikatnya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana. Naik kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh malaikat-malaikat yang berjaga pagi dan malam, dan malaikat Jibril dalam hitungan hari 50 ribu tahun jika dihitung. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, naik malaikat-malaikat dan Jibril kepadanya. Tentang malaikat, bagaimana mereka takut kepada Allah? Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka takut dengan Tuhan mereka yang di atas mereka, dan mereka melakukan apapun diperintahkan oleh Tuhan mereka. Allah menunjukkan dia maha perkasa di atas semua hambanya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dialah Tuhan yang maha perkasa di atas seluruh makhluknya. Banyak sekali. Subhanallah. Ya. Bagaimana kita ingkari begini ayat yang banyak? Adapun ayat-ayat yang tadi bukan seperti itu maknanya. Allah dengan zatnya bersama kita, mustahil. Bagaimana mungkin dia yang mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bumi ini semua digenggamannya pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih, semua langit dia gulung dengan tangannya, dengan tangan kanannya. Bagaimana mungkin? Tuhan yang maha besar, Jalla wa'ala. Setiap hari kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa arti Akbar? Maha besar. Apa maha besar? Maha besar segalanya. Zatnya maha besar, kekuasaannya besar. Subhanallah. Ya. Kata Allah, yauma natwi as-samaa'a kathayyis sijilli lil kutub. Pada hari kami gulung langit sebagaimana digulungnya daftar, digulungnya buku. Allah menggulung. Bagaimana dia dengan zatnya di bumi yang kecil tak ada apa-apanya ini dilengkapi oleh langit yang begitu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Langit bumi serta isinya semuanya dibandingkan dengan makhluk terbesar, dibandingkan dengan kursi tempat meletakkan kaki Allah Subhanahu wa taala, bagaikan lempengan logam dicampakkan di padang pasir. Padang pasir itulah kursi Allah. Turunlah ayat kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursinya Allah meliputi luas langit dan bumi. Dan dalam bahasa Arab kursi adalah letak tempat meletakkan, raja meletakkan kakinya, itu namanya kursi. Adapun perbandingan kursi dengan arasy Allah SWT seperti itu pula. Lempengan logam dicampakkan di padang pasir itulah kursi. Arasy itulah subhanallah. Adapun padang pasir itulah arasy Allah SWT. Makhluk terbesar arasy, makhluk tertinggi arasy, makhluk terdekat dengan Allah SWT arasy. Di atas arasy tak ada makhluk. Jangan dikatakan kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala seperti Allah bertempat. Subhanallah. Tak ada makhluk di atas aras tempat Allah yang ciptakan. Bagaimana dia dilingkupi dengan tempat? Subhanallah. Andai kata tak ada tempat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Dialah Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Di atas aras tak ada makhluk. Subhanallah. Andai kata kau maksudkan dengan tempat Allah dari tempat, tak benar. Jika kau maksudkan makna tempat adalah di atas, ya, dia di sisi atas. Subhanallah. Banyak sekali ikhwatul kiram rahimakumullah. Sunnah Nabi ketika haji wada, dia katakan Allahumma inni ballaghtu fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan, saksikan. Sallallahu alaihi wasallam. Berapa yang haji pada masa Rasulullah SAW? Banyak, 100 sekian puluh ribu ketika itu, 100 ribu sekian sahabat-sahabat yang haji, semuanya mendengarkan, menyaksikan Nabi menyampaikan pesan-pesan terakhir. Dia katakan, ya Allah, aku telah sampaikan, saksikan. Allahu Akbar. Tahu orang semua itu, kecuali orang yang terjebak dalam ilmu kalam, pusing kepalanya. Subhanallah. Nah, iqra. Wa min al-hujjati aydan fi annahu 'azza wa jalla 'ala al-'arsy fawqa as-samawat as-sab' an al-muwahhidina ajma'in min al-'arab wal-'ajam idha qarabahum amrun wa nazzalat bihim shiddatun rafa'u wujuhahum ila as-sama'i ونصبوا أيديهم رافعين لها مشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى حسبك. ومن الحجة أيضا di antara argumen Allah di atas, fi annahu 'azza wa jalla 'ala al-'arsy, di atas haras, fawqa as-samawat, di atas seluruh makhluknya, di atas semua langit, as-sab' yang tujuh, annal muwahhidina, semua ahli tauhid, mujmi'ina, al-muwahhidina ajma'in, semua ahli tauhid, min al-'arabi wal-'ajam, baik bangsa Arab maupun bangsa non-Arab, idza karabahum amrun, dalam kondisi terjepit, wa nazarat bihim syiddatun, turun datang kepada mereka bencana yang begitu dahsyatnya, ya, prahara huru-hara, rafa'u wujuhahum ila sama, mereka ahlu tauhid baik orang Arab non Arab mengangkat wajah mereka ke langit, wa nasabu aydihim rafi'in, mengangkat tangan mereka ke langit, musyirina bi ila sama, mengisyarkan dengan tangannya ke langit. Yastaghithuna Allah Rabbahum, mereka meminta kepada Allah Tuhan mereka untuk menyelesaikan, ya, mengeluarkan mereka daripada kesulitan itu sendiri. Tabaraka ta'ala. Lihat praktek Nabi SAW dalam perang Badar, 1000 pasukan yang harus dihadapi 319 kaum muslimin. Nabi SAW ketika itu berdoa kepada Allah dengan begitu dahsyatnya. Dia angkat tangannya tinggi-tinggi sehingga selendang beliau jatuh. Pulang balik, Abu Bakar Siddiq menaikkan selendangnya ke atas bahunya. Sampai kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, yakfika munajat rabbik. Ya Rasulullah, cukuplah engkau meminta kepada Tuhanmu. Tuhanmu pasti akan membelamu. Sehingga turunlah ayat, idh tastaghithuna rabbakum. Ingatlah Muhammad, Tatkala kalian beristighatsah meminta kepada Tuhan kalian perlindungan, fastajaba lakum, dan Dia menjawab permintaan kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati, aku akan bantu kalian dengan 1000 malaikat. Nabi mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sehingga jatuh ketika itu selendangnya. Subhanallah. Ini semua fitrah manusia. Nabi SAW mengadahkan tangannya ke langit, minta bantuan siapa yang di langit? Allah. Maknanya di langit bukan yang dalam langit, yang di atas langit. Karena Allah tak dilingkupi oleh makhluk. Subhanallah. Allahu Jalla wa'ala. Lihatlah ketika sekitar 15 bulan setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, mereka wajib tetap menghadap dalam salat mereka ke arah Baitul Maqdis. Nabi tak nyaman. Nabi ingin selalu semoga segera turun dari Allah wahyu yang menyuruh mereka untuk pindah kiblat ke Baitullahil Haram, Masjidil Haram. Maka Nabi selalu mengadakan kepalanya ke langit. Turunlah ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami benar-benar telah melihat wajahmu yang kau tengadahkan ke langit. Kenapa Nabi mengadakan wajahnya ke langit? Ingin segera turun wahyu. Wahyu turunnya daripada Allah Jalla wa'ala. Quran turun dari Allah. Tanzilun min Rabbil Alamin. Menunjukkan Dia menurunkan yang maha tinggi di atas semua makhluknya. Allahu Akbar. Ya, ini akidah salaf. Dan ini akidah imam yang 4. Subhanallah. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Subhanallah. Kalau andai kata mereka bukan ahlu sunnah jamaah, siapa lagi yang mau kita harapkan jadi ahlu sunnah jamaah? Kalau Nabi bukan ahlu sunnah, para sahabat bukan ahlu sunnah, tabi'in bukan ahlu sunnah, imam yang 4 bukan ahlu sunnah, siapa lagi yang mau kita harapkan ahlu sunnah? Allahu Akbar. Subhanallah. Maka ikhwatul kiram rahimakumullah, ini jelas ayat, hadis, perkataan Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4. Subhanallah. Naam. Wa hadha ashharu wa a'rafu 'inda al-khasati wal-'amati min an yahtaja fihi ila akthari min hikayatihi. Naam. Hal ini subhanallah. Allah Subhanahu wa taala itu di atas dengan yakni fitrah makhluk mereka berdoa mengangkat tangannya di atas. Orang Arab pun semua, orang-orang ajam mengangkat tangannya ke atas ketika berdoa. Ini adalah perkara ya yang menunjukkan bahwasanya mereka semuanya sepakat dalam perkara ini. Subhanallah. Ya, apa kata beliau? Ashhar wa a'rab 'inda al-khassati wal 'ammah. Semua orang, baik orang berilmu, orang tak berilmu, orang awam, semua sama keadaan fitrahnya. Dalam kondisi terjepit, dia akan angkat tangannya ke atas minta bantuan Tuhan Allah yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Subhanallah. Min an yahtaja fi al-akthar min hikayatihi. Tak perlu banyak kali cerita, banyak kali ungkapan kata-kata, tak perlu. Fitrah saja mengatakan dia di atas. Allahu Akbar. Coba antum pulang tanya sama anak antum yang sudah sedikit berakal, Tuhanmu kira-kira di mana? Di atas. Enggak percaya coba tanya. Subhanallah. Naam. لأنه اضطرار لم يوفقهم عليه أحد. لأنه اضطرار لم يوفقهم عليه أحد. Ini adalah perkara yang memang mendasar ada dalam setiap fitrah manusia. Subhanallah, tanpa ada persisian padanya. Ke atas ketika itu orang mengadu. Sampai mengingkari Allah di atas pun ketika dalam kondisi terjepit, ke atas dia mengadu. Ya Allah, ya Tuhan. Ke sana dia mengadu. Subhanallah. Itu yang dikatakan oleh salah seorang datang dari Hamadan bertanya kepada Juwayni ketika sibuk menyatakan Allah tak layak disifati begini begitu. Dia katakan, wahai imam, tolong kita enggak usah bicara panjang-panjang, sulit memahami perkataan imam. Aku hanya mau bertanya, dalam kondisi kita terjepit, kondisi kita benar-benar ya dalam keadaan yang begitu dahsyatnya, tak tahu lagi kita mengadu kecuali kepada Allah SWT, bagaimana kita menolak fitrah kita ini supaya jangan kita mengangkat kedua tangan kita kepada Allah di atas? Bagaimana caranya? Menafikan perasaan kita di atas, bagaimana cara menolak perkara ini, wahai imam? Aku tak paham panjang kali kata imam. Ketika dalam kursus terjepit, bagaimana kita tolak fitrah kita ini supaya fitrah ini jangan berharap dengan Tuhan yang di atas? Bagaimana caranya? Jua ini pening. Dia Imamul Haramain, imam yang didudukkan di negeri dua haram, Mekah dan Madinah. Pernah dua-dua dia imami. Pening Imam Juwayni rahimahullah. Turun dari atas kursinya, berkeringat dahinya. Kata dia, aduh, aku pun bingung menjawabnya. Hayyurun Hamadani, aku bingung dibuat Hamadani ini. Subhanallah. Juwayni dalam kursi terjepit, tak bisa dia tolak fitrahnya menengadahkan harap ke atas, tak bisa. Ya, na'am. Wala ankarahu alaihim muslimun. Dan tak ada mengingkari mereka, mereka muslimin yang lurus akidahnya, yang tidak belajar ilmu kalam, tak ada mengingkari. Kalau sudah belajar ilmu kalam, pasti mengingkari. Na'am. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li'amati allati arada maulaha itqaha in kanat mu'minatan fakhtabaraha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an qala laha ayna allah fa asharat ila as-sama'i thumma qala laha man ana qalat anta rasulullah qala atiqha fa innaha mu'minah fakhtaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha birafiha ra'suha ila as-sama'i ra'saha ila as-sama'i wastaghna bidzalika amma siwahu. Naam, waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil amati. Dan Nabi telah berkata kepada seorang budak perempuan, allati arada maulaha itqaha, yang ingin dibebaskan oleh tuannya. Budaknya ini diperintahkan mengembala kambing, tapi dia lalai-lalai. Ya. Sehingga kambingnya hilang, terkam segala, tuannya marah. Ditempeleng tuannya, disiksa tuannya. Tuannya menyesal karena bahaya. Tak sebanding perbuatan dia menyiksa dengan hilangnya kambingnya. Dia melapor kepada Nabi SAW. Ya Nabi, bagaimana cara ini? Bebaskan budak aku. Ya, bebaskan budakmu. Itu tebusan yang tidak ada yang lain. Kata Nabi, sebelum bebaskan, kita tes dulu dia beriman atau tidak. Karena tak boleh membebaskan budak-budak yang belum beriman. Andai kata masih kafir dibebaskan, dia kembali kepada kaumnya, kembali menyerang kaum muslimin dan seterusnya. Tak boleh sampai dia masuk Islam. Dipanggillah budak ini. Ya, fakhtabaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi an qala laha, Nabi bertanya kepadanya, "Aina Allah, hai budak? Tuhan Allah itu di mana?" Fa asyara ila sama, dia hanya mengangkat tangannya ke langit. Di mana Allah? Tak ngomong-ngomong. Di mana Allah? Selesai. Ya, tak makan bangku sekolah, tak sekolah S2, S3, tak dibacanya kitab-kitab Ghazali, tak dibaca kitab Fakhrur Razi, tak dibacanya. Ya, perkataan-perkataan Ahlul Kalam. Ya, Zamakhsyari, tafsir-tafsir mereka semua tak pernah dia makan. Di mana Allah? Cukup. Subhanallah. Tsumma qala laha, kemudian bertanya, "Man ana?" Saya ini siapa? Ya, qalat anta Rasulullah. Dia berkata, engkau adalah utusan Allah. Berarti dia beriman dengan Allah di atas, beriman dengan Rasulullah sebagai utusan Allah. Inilah iman. Ya. Qala, maka Rasulullah berkata kepada tuannya, a'tiqha, kemerdekakan dia, boleh sekarang bebaskan dia. Fa innaha mu'minatun, dia sungguh seorang perempuan beriman. Nabi tak ingkari. Sebagian ahlul kalam mengatakan yang menunjuk Allah ke atas layak dipotong tangannya, karena telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebagian ahlul kalam berkata demikian. Tak boleh tunjuk ke atas. Yang tunjuk ke atas potong tangannya karena telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menganggap Allah Subhanahu wa taala diliputi dengan makhluknya. Subhanallah. Padahal Nabi mengangkat tangannya ke atas. Budak ini mengangkat tangannya ke atas. Subhanallah. Sekarang di mana-mana selfie, banyak kali ikhwan selfie gini semua. Apa pula gini? Tak usah selfie-selfie lah. Di medsos itu, di Facebook, semua gini semua. Subhanallah. Bukan untuk selfie-selfie ini. Ini perkara akidah. Subhanallah. Faktafa Rasulullah SAW minha biraf'iha ra'saha ya ila sama. Nabi cukup menerima pengakuan dia beriman dengan mengangkatkan kepalanya ke langit. Ila sama. Fastaghna bidzalika amma siwa. Nabi tak banyak-banyak bincang lebih daripada itu. Cukup di mana Allah, siapa saya? Selesai. Ahlul kalam di mana Allah jika ditanya. Di mana Allah? Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Di mana Allah? Tidak di atas, tidak di bawah. Di mana Allah? Tidak di atas alam, tidak di bawah alam. Tidak menyatu dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Banyak kali tidaknya. Subhanallah. Ini tadi pemahaman kedua. Pemahaman pertama, di mana Allah? Di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Naam, تفضل. Qala wa mahtijajuhum biqauli ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum fala hujjata lahum fi dhahiri hadhihi al-ayah لأن علماء الصحابة والتابعين الذي حمل عنهم تعويل في القرآن قالوا في تعويل هذه الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله وأما احتجاجهم أن أدفن حجة مريكا ما كان الله سبحانه وتعالى ما نمانا بقول تعالى نفرم الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيهم أدت tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah keempatnya. Fala hujjata lahum fi dhahir hadhil ayah. Tak bisa ayat ini mereka jadikan sebagai hujjah mereka, argumentasi mereka mengatakan Allah di mana-mana dengan zatnya. Tak bisa. Bertentangan dengan ayat lain. Mau kita buang ke mana ayat-ayat yang begitu banyaknya menunjukkan Allah Maha Besar di atas makhluknya, kepadanya naik segala macam amal saleh, perkataan yang mau ke mana kan sebegini banyak ayat yang berpuluh jumlahnya. Saya belum sempat menghitung berapa banyak. Bahkan mungkin lebih daripada berpuluh beratus. Subhanallah. Ya. Banyak sekali mau dikemanakan semua ayat ini. Ya. Maka tak seperti ini pemahaman terhadap ayat ini. Lianna ulama sahabat, karena ulama-ulama para sahabat yang mereka menimba ilmu tafsir Quran dari Nabi langsung. Ulama sahabat semacam Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Khulafa Ar-Rasyidun dan lain-lainnya, Abdullah bin Umar. Dari mana mereka menimba ilmu tafsir? Dari Nabi. Ulama-ulama para tabi'in, sebagaimana Mujahid, sebagaimana Ikrimah, sebagaimana Atha'. Ya, dari mana mereka menimba ilmu tafsir? Dari sahabat. Alladzina humina anhu ta'wil fil Quran, yang mereka dikenal ahli dalam menafsirkan Quran. Qalu fi ta'wil hadzal ayah, mereka berkata menafsirkan ayat ini tidaklah ada tiga orang kecuali Allah yang keempatnya. Tidaklah ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Maknanya huwa 'ala 'arsyhi, zat di atas 'arsy, zatnya di atas 'arsy. Wa ilmuhu fi kulli makan, tapi ilmunya ada dalam setiap tempat. Ilmunya meliputi segala macam tempat. Tiga orang berbisik-bisik, ilmunya ada bersama mereka. Allah mendengar perkataan mereka, memantau mereka. Subhanallah. Ya, wa ma khalafahum fi dhalika ahadun yuhtaj bi qawli ta'ala, yang berani mensi mereka. Subhanallah. Sekarang kita pasang CCTV seluruh penjuru. Ya, ruangan ini, di luar sana, di mana-mana kita standby di sini. Ada maling di sana, kita lihat. Subhanallah. Kita siapkan mikrofon di sana. Hei maling, kau jangan masuk. Bisa? Jangan kukira aku tak bersamamu, aku bersamamu memantaumu. Bisa? Bahasa Indonesia. Ya? Bisa. Apalagi Allah Jalla wa'ala tentu lebih sempurna daripada apa yang kita berikan perumpamaan. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa dhakara Sunaydun an Muqatil ibn Hayyan an Ad-Dhahhaqi ibn Muzahim fi qawlihi ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum al-ayah qala huwa 'ala 'arshihi wa 'ilmuhu ma'ahum aynama kanu qala wa balaghani an Sufyan adh-Thawri mithlahu wa dhakara Sunayd an Muqatil ibn Hayyan. Ada ulama tafsir Muqatil ibn Hayyan disebutkan tentangnya dari Sunayd. Dia menukar daripada Imam Dhahhaq ibn Muzahim ketika menafsirkan firman Allah ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, tidaklah ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah keempatnya. Qala, dia berkata, huwa ala arsy, Allah itu di atas arsy-Nya, wa ilmuhu ma'ahum, tapi ilmu Allah bersama manusia, bersama mereka, aina makanu, di manapun mereka berada. Jadi yang di mana-mana itu apanya? Ilmunya, bukan zat-Nya. Di mana-mana zat-Nya, bagaimana mungkin zat yang maha besar masuk dalam alam yang begini kecil? Subhanallah, tak masuk akal, tak masuk akal. Ya, mustahil. Mungkinkah masuk ke dalam lubang jarum unta? Mungkinkah bisa unta masuk ke lubang jarum? Mustahil. Ya, kata Allah tentang orang-orang kafir, wala yadkhuluna al-jannata hatta yajala jamalu fi sammil khiyat. Tak akan mungkin mereka masuk surga kecuali apabila bisa unta masuk ke lubang jarum. Bisa unta masuk lubang jarum? Tak bisa. Ini unta makhluk Allah Jalla wa'ala lebih besar daripada unta, dari segala sesuatu dalam raya ini. Bagaimana mungkin masuk ke dalam bumi yang begini kecil? Bagaimana masuk ke dalam diri manusia, menyatu dengan diri manusia? Allahu Akbar. Naam. Qala wa balagani an Sufyan ats-Tsauri mithluhu, dan telah sampai kepada saya perkataan Sufyan ats-Tsauri pun seperti itu pula. Makna ini, Allah dengan ilmunya di setiap tempat bersama manusia, bukan dengan zat-Nya. Zat-Nya di atas arsy maha tinggi. Naam. Qala Sunaydun wa haddatsana Hammad bin Zaid an Asim ibni Bahdalah an Zir ibni Hubaysh an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Allah jalla wa ala faqal arsy la yakhfa alayhi shay'un min a'malikum. Nah, ini perkataan Ibnu Mas'ud yang sahih. Karena ada yang tak sahih perkataan Ibnu Mas'ud ini yang dipegang ilmu orang oleh orang-orang ahlul kalam yang menafsirkan makna istawa bermakna istaula, tak benar riwayatnya, pernah kita baca pada 2 minggu silam. Ini perkataan Ibnu Mas'ud yang benar. Apa kata Ibnu Mas'ud? Allah jalla wa ala faqal arsy, Allah Tuhan yang maha tinggi, yang maha mulia di atas arasy-Nya. La yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum, tapi meski dia mati di atas aras, tak ada yang tersembunyi baginya apapun yang kalian lakukan. Subhanallah. Naam. Tsumma saqa min tariqi Yazid bin Harun an Hammad bin Salamah an 'Asim ibn Bahdalah an Zirr an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام وما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة خمسة عام وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام والعرش على الماء والله تبارك وتعالى على العرش ويعلم أعمالكم. Kemudian disebutkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ma baina samai wal ardi masirat 500 am." Jarak antara langit dan bumi perjalanan 500 tahun. Dan jarak antara setiap langit dengan langit lainnya perjalanan 500 tahun. Dan antara langit yang ketujuh dengan kursi Allah Subhanahu wa taala, tapi tadi saya jelaskan makna kursi. Apa kursi? Tempat meletakkan kaki. Jarak antara langit ketujuh dengan kursi Allah SWT perjalanan 500 tahun pula. Dan jarak antara kursi Allah SWT dengan arasy Allah SWT perjalanan 500 tahun pula. wa ma bainal kursi ilal ma'i masyata 500 am. Sebelumnya antara kursi Allah SWT dengan air, karena aras di atas air, perjalanan 500 tahun pula. Antara air dengan aras, perjalanan 500 tahun pula. Wallahu tabaraka ta'ala alal arsi. Dialah Allah yang maha tinggi, penuh dengan keberkahan, di atas arasnya. Wa ya'lamu a'malakum, dan dia mengetahui amalan kalian. Subhanallah. Ini perkataan Mas'ud. Antara langit, antara bumi dan langit 500 tahun. Antara setiap langit 500 tahun. Antara langit ketujuh dengan kursi 500 tahun. Antara kursi ke air 500 tahun. Antara air dengan aras 500 tahun, dan Allah di atas aras. Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibn Mas'ud, subhanallah. Naam. Wa dhakara hadzal kalam aw qariban minhu fi kitabil istidkar. Ya, perkataan yang juga disebutkan dalam kitab al-istidkar semacam ini pula. Subhanallah. Perkataan Ibn Mas'ud radhiyallahu tabaraka anhu. Naam. Hasbuka. Cukup ya. Ya. Ikhwatul kiram, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian kita tentang ya pembahasan kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Ya. Dan boleh jadi ke depan kita akan lihat, ya mungkin boleh jadi kita akan ganti kitab ini dengan kitab yang lain. Ya, karena kitab ini kita ingin mengambil daripadanya tentang perkara Allah di atas aras. Ya, dalam kitab ini juga ada yang lain-lain. Nanti saya lihat dahulu, saya pikirkan lebih dahulu apakah kita selesaikan. Ya, jumlah halamannya ada 600-an halaman. Sekarang kita sudah ada pada halaman 200 sekian. Berapa sisanya? 400. Ya, nanti kita lihat lagi. Andai kata kita ganti. Kita lanjutkan, nanti saya pikir-pikir dululah. InsyaAllah tabaraka ta'ala, yang penting tentang Allah dan tasarruf telah sampai kepada kita ilmunya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.